ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah dan taufik darinya. Sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas serial peperangan di masa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Fathu Makkah. Ya, terakhir kita sebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengutus ya para sahabat beliau untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Makkah. Demikian juga kita pada pertemuan yang terakhir telah berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari peristiwa Fathu Makkah. Maka insyaallah saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas peperangan yang terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah, yaitu suatu perang yang dikenal sebagai Perang Hunain. Ya, suatu perang yang disebut sebagai Perang Hunain. Jadi peristiwanya ini berlangsung tidak lama setelah terjadinya penaklukan kota Makkah. Setelah 19 hari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, maka terjadilah peristiwa Perang Hunain ini. Baik. Hunain itu apa? Ya. Kenapa perang ini disebut sebagai Perang Hunain? Hunain itu adalah sebuah tempat, ya, nama sebuah lembah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, wa Hunain bimuhmalah wa nun musaggar, ya, wadin ila janbi dhil majaz qaribun min at-Taif bainahu wa baina Makkah ya bi'ata ashar milan min jihati Arafat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, Hunain ya bimuhmalah yang ditulis dengan huruf H. Jadi zaman dahulu itu penulisan tulisan Arab itu tidak disertai dengan titik. Jadi kadang untuk membedakan H, Jim dan H, ini para ulama memberikan keterangan kalau muhmalah ya, muhmalah ini artinya tidak memiliki titik. Ya, artinya H, Hunain, bukan Junain, bukan Hunain, tapi Hunain. Dengan nun dan musaggar. Ini bukan Hanin, tapi Hunain. Ya. Dia dibaca dengan tasghir. Hunain. Hunain itu adalah wadin ila janbi dhil majaz. Nama sebuah lembah. Jadi peperangan yang akan kita paparkan ini terjadi di sebuah lembah. Yang terletak di sebuah tempat yang bernama Dhu Majaz. Qaribun min at-Taif. Yang tidak terlalu jauh dari kota Taif. Ya, kita pernah tahu, antum juga mungkin pernah mendengar ya, bahwa Nabi SAW dahulu pernah berdakwah ke kota Taif ini, yang ceritanya beliau didatangi oleh malaikat. Ya, mungkin antum pernah dengar ceritanya Nabi berdakwah ke Taif karena di Makkah beliau tidak mendapatkan tempat atau senantiasa dimusuhi oleh orang-orang Makkah. Beliau mencoba untuk berdakwah ke Taif. Ya, tapi kemudian dakwah yang beliau lakukan dengan penuh kelemah lembutan, ya, dakwah yang beliau lakukan dengan penuh kasih dan sayang, ini dibalas oleh penduduk Taif dengan lemparan batu. Ya, sehingga beliau kemudian didatangi oleh malaikat setelah beliau dilempar, didatangi oleh malaikat Jibril, Dan ketika itu Jibril disertai oleh malaikat penjaga gunung. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan, ya, wahai Muhammad, apabila engkau menginginkan maka kita akan timpakan ini gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi Nabi SAW tidak mau. Ya, beliau mengatakan, aku berharap bahwa nanti dari tulang sulbi penduduk Taif ini akan lahir orang-orang atau generasi yang akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya sama sekali. Jadi Nabi SAW sudah pernah punya pengalaman dengan penduduk Taif ini. Ya. Nah, Hunain terletak dekat Taif. Ya, jaraknya dengan kota Makkah bid'ata asyar milan. Ya, sekian belas mil. Ya, sekian belas mil. Kalau kita ukur dengan ukuran kilometer, ya sekitar 20-an kilometer. Ya, 20-an kilometer. Kalau sekarang itu, Lembah Hunain itu sekitar 26 kilometer dari Masjidil Haram. Ya, sekitar 26 kilometer dari Masjidil Haram. Min jihati Arafah, dari arah Arafah. Jadi dari Masjidil Haram ke arah Padang Arafah, itu kalau lurus terus, ya, dia akan sampai ke Lembah Hunain. Nah, sekarang disebutkan oleh para ulama, Hunain itu sekarang sudah berubah namanya menjadi suatu tempat Asy-Syara'i. Kalau antum masukkan ke Google Maps itu nanti dapat tempat Asy-Syara'i. Ya, Asy-Syara'i antara Makkah dengan Taif. Ya, dengan Taif itu ada sebuah tempat namanya Asy-Syara'i. Jadi kalau dilihat di Google Maps itu, kita lurus dari Ka'bah itu ke arah Padang Arafah, ke arah timur berarti ya, ke arah timur. Nah, kalau di sebelah utaranya nanti Jironah, kita masih lurus. Ini kalau berpapasan ya dengan Jironah, kita masih lurus. Jironah itu tempat orang ihram ya. Orang kalau mau ihram dia ke Jironah ya. Penduduk kota Makkah kalau dia ingin ihram, dia ihramnya di Jironah. Maka kemudian ke arah timur 26 km. Sekitar 26 km dari kota Makkah. Nah, disitulah akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat, ya, yang disebut sebagai perang Hunain. Qala Abu Ubaid, kemudian kata Al-Habib Ibnu Hajar, qala Abu Ubaid Al-Bakri summiya bismi Hunain bin Qabithah, ya, bin Mahla'il. Dan dia disebut sebagai Hunain karena diambil dari sosok Hunain bin Qabithah bin Mahla'il. Ini nama seorang tokoh, ya. Allahu Ta'ala alam bagaimana namanya bisa diambil, kemungkinan dia bertinggal atau bertempat tinggal di sana, sehingga lembah tersebut disebut sebagai Hunain. Baik. Nah, peperangan Hunain ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu bisa cek dalam surat At-Taubah ayat ke-25 dan ke-26. Jadi, dalam surat At-Taubah ayat 25 sampai 27 bahkan ya, sampai ayat ke-27 ini mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana peperangan Hunain itu terjadi. Jadi secara global disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi perang Hunain ini istimewa ya, disebutkan secara global dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian di banyak tempat. Wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan pada hari Hunain, yaum Hunain, jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yaum Hunain. Ya. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika itu banyaknya jumlah kalian itu membuat kalian takjub. Ya, membuat kalian berbangga diri dengan jumlah kalian yang demikian banyak. Falam tughni ankum syai'a. Dan jumlah kalian yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya, jadi jumlah kaum muslimin ketika itu banyak sekali ya, 12.000 pasukan yang terdiri dari 10.000 pasukan kaum muslimin yang memang berangkat dari Madinah untuk menaklukkan kota Makkah, ditambah 2.000 para tulaqa, orang-orang yang diberi ampunan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari penduduk kota Makkah. Dan di antara mereka masih ada yang musyrik ya. Di antara 20.000 ini masih ada yang musyrik. Jadi jumlahnya sangat besar. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin. Jumlah kalian sangat sangat banyak, tapi bumi yang kalian jalankan atau yang kalian tempati itu menjadi sempit. Bumi yang luas itu menjadi sempit Kemudian ya summa walaitum mudbirin. Kemudian kalian lari mundur ke belakang. Ya, kemudian kalian mundur ke belakang. Nah, ini jalannya perang Hunain. Banyak pasukan kaum muslimin, tapi banyaknya jumlah mereka ini tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ya, justru mereka lari tercerai-berai, mundur ke belakang. Qala thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan pasukan yang tidak kalian ya, kalian lihat. Wa adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaul kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang kafir, dan yang demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang yang kafir. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini gambaran umum tentang perang Hunain. Ibaratnya ini spoilernya ya. Jadi kalau lihat cerita itu ada sinopsisnya. Nah, sinopsisnya seperti ini. Pasukan kaum muslimin sangat banyak, mereka kemudian sempat lari dari medan pertempuran. Namun kemudian Allah berikan pertolongan kepada mereka, ya. Lalu atas kesalahan yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Nah, bagaimana terjadinya perang Hunain ini? Ya. Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana yang kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wasalam berhasil menaklukkan kota Makkah. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa orang-orang di Taif, ya, kaum musyrikin yang berada di kota Taif. Jadi Taif dan Makkah ini dua kota besar. Ya. Taif dia berusaha untuk tampil, ya, tampil menjadi pemimpin. Jadi orang-orang di Taif berusaha untuk menyaingi penduduk kota Makkah. Cuma permasalahannya, ya, Taif ini secara ekonomi sangat kuat. Kita bisa lihat nanti, karena perang Hunain ini akan berlanjut kepada perang Taif. Ya, di mana perang Taif itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menembus pertahanan kota Taif karena benteng mereka yang sangat kuat. Mereka memiliki peradaban yang sangat maju, ya, sehingga pasukannya kaum Muslimin pun tidak berhasil menembus benteng mereka. Ya, dan secara ekonomi mereka sangat makmur. Hanya saja apa kekurangan mereka dari kota Makkah? Ya, kota Makkah punya Ka'bah, punya Baitullah, mereka tidak punya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam melakukan serangan ke kota Makkah, maka ini mereka jadikan sebagai alasan, ya, untuk menghancurkan kaum muslimin. Jadi tujuannya double. Pertama, menghancurkan kaum muslimin, karena tentunya penduduk Taif ini adalah para penyembah berhala, kaum muslimin anti berhala, sehingga mereka ingin menyerang kaum muslimin dan kemudian mengambil alih kota Makkah, ya. Jadi ini tujuan mereka. Jadi secara bersamaan, selain mereka menghancurkan pasukan kaum muslimin, mereka atau mereka akan merebut kota Makkah. Ya. Nah, ketika itu barakallahu fikum, ya, mereka mengumpulkan jumlah pasukan yang sangat banyak. Jadi kabilah-kabilah yang berada di sekitar Taif itu dikumpulkan. Lalu mereka mengangkat seorang pemimpin yang bernama Malik bin Auf. Malik bin Auf An-Nasri. Kata Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, Imam Ibnu Ishaq menceritakan tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang di Taif ketika mendengar kota Makkah telah ditaklukkan. Qala walamma sami'at Hawazin bi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma fatahallahu alaihi min Makkah, jama'aha Malik ibn Auf An-Nasri, fajtama ilaihi ma'a Hawazin thakifun kulluha. Maka ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menaklukkan kota Makkah, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada beliau kemudahan untuk menaklukkan kota Makkah, maka Malik bin Auf An-Nasri, salah seorang pemimpin di kota Taif, dia mengumpulkan, ya, kabilah-kabilah yang ada. Beliau mengumpulkan kabilah dari Hawazin, ya, dan juga kabilah Bani Thaqif. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq siapa saja kabilah yang bergabung, ya, dengan Qabilah Bani Thaqif dan Hawazin. Ya, sebutkan banyak sekali nama Qabilah. Nah, kemudian yang unik dari strateginya ya, Bani Thaqif dan Hawazin ini untuk berperang, memerangi Rasulullah SAW, mereka tidak hanya membawa pasukan, tapi mereka juga membawa harta-harta mereka. Dan ini ya takdir Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Hawazin dan Bani Thaqif ini salah dalam strategi. Dan ini akan menyebabkan diambilnya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Karena kesalahan strategi yang dilakukan oleh Bani Thaqif dan Hawazin yang berada di bawah pimpinan Malik bin Auf An-Nasri. Apa kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Malik bin Auf An-Nasri? Kata Imam Ibnu Ishaq, wajima'u amrin nas ila Malik bin Auf An-Nasri. Falamma ajma'a sayr ila Rasul sallallahu alaihi wasallam hattama an-nas amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Maka kemudian perkara tersebut, yakni kepemimpinan pasukan diserahkan kepada Malik bin Auf An-Nasri. Ya, maka kemudian dia pun mengumpulkan pasukan untuk menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan atau dia berangkat bersama manusia, bersama pasukan, di belakangnya mengikuti amwalahum, harta mereka, nisa'ahum, wa abna'ahum. Ya, wanita-wanita atau istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Ya, jadi ini kesalahan Malik bin Auf. Jadi dia turut membawa ya harta, kemudian istri-istri mereka, dan juga anak-anak mereka. Tujuannya apa? Jadi ini strateginya Malik bin Auf, agar kalau orang itu berperang, dia akan berperang habis-habisan. Karena kalau dia tidak berperang habis-habisan, nanti harta, anak, dan istrinya akan diambil oleh pasukan kaum muslimin. Ini pernah kita, pernah dijalankan juga oleh orang-orang Quraisy dalam perang apa? Perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud, ya, ada kaum wanita dibawa juga oleh orang-orang Quraisy untuk menyemangati dan membuat malu mereka kalau mereka mundur. Maka Malik bin Auf An-Nasri juga melakukan hal yang sama, bahkan bukan hanya kaum wanita saja yang dia bawa, tapi juga anak-anak dan juga harta benda mereka, hewan-hewan ternak. Ya, sehingga ribuan hewan ternak yang mereka bawa. Antum tahu, kota Taif ini kota yang sangat makmur. Tapi unik juga ya. Salah satu strategi yang sangat unik, dia bawa itu semua keluar. Ya. Maka kemudian, apa yang dilakukan oleh Malik bin Auf ini, diprotes oleh sebagian sebagian pasukan. Di antara yang memprotes Malik bin Auf ini adalah sosok senior dari kalangan Bani Thaqif yang bernama Durayd bin As-Simmah. Durayd bin As-Simmah. Kata Imam Ibnu Ishaq, "Falamma nazala bi Awtas, ijtama ilaihi nas wa fihim Durayd ibn As-Simmah." Ibnu As-Simmah. Maka ketika sampai ke suatu daerah yang bernama Awtas, ya, jadi dari kota Taif menuju kota Makkah, mereka singgah di suatu tempat yang bernama Autos. Wa fihim Durayd ibn Simmah. Dan di antara mereka ada sosok yang bernama Durayd ibn Simmah. Ya. Fi shijarin lahu yuqadu bihi, ya, yang ketika itu dia berada di satu tempat yang khusus yang ada pemandunya. Jadi dia menaiki seekor unta, kemudian ada seorang pemandu. Karena Durayd bin Simmah ini adalah sosok yang sangat senior. Dia sudah lanjut usia. Sudah kenyang makan asam garam peperangan. Ya, seorang komandan yang sangat senior. Falamma nazala qala bi ayyi wadin antum. Dan Durayd bin Simmah ini, dia seorang yang mungkin, karena sudah lanjut usia, penglihatannya sudah tidak lagi jelas. Dia mengatakan, bi ayyi wadin antum. Sekarang kalian sedang berada di lembah apa? Qalu bi Awtas. Orang-orang mengatakan kepada Durayd, kita sekarang sedang berada di Awtas. Qala ni'ma majalul khair. Maka beliau mengatakan, ini adalah tempat yang baik untuk berhentinya kuda-kuda. Ya, artinya untuk beristirahat, untuk memberi makanan hewan-hewan kendaraan mereka, inilah tempat yang terbaik. Ya. Namun satu hal yang mengganggu Durayd ketika itu, Awtas itu tempat yang baik. Tapi kata dia, mali asma'u rugha al-ba'ir, wa nuhaq al-hamir, wa buka as-saghir, wa yu'aru syah. Kenapa di tempat ini aku mendengar suara unta. Kenapa aku mendengar suara-suara unta? Kemudian aku mendengar ringkikan-ringkikan keledai. Buka as-saghir. Demikian juga aku mendengar tangisan anak-anak kecil. Wa yu'arushah. Demikian juga kambing-kambing yang mengembik. Kenapa kok banyak sekali? Ya, ini kita ingin berperang. Ya, harusnya kan terdengar suara ringkikan kuda atau pedang yang diasah, ya, atau tombak yang ditajamkan atau anak panah yang ditajamkan. Tapi kenapa ini yang terdengar justru suara keledai, suara anak-anak menangis, suara-suara kambing? Ya. Qalu saqa Malik bin Auf ma'an nas amwalahum wa nisa'uhum wa abna'ahum. Maka orang mengatakan kepada Duret, wahai Duret, komandan kita Malik bin Auf mengikut sertakan ya harta-harta kita, demikian juga anak dan istri kita. Ya. Barulah Duret sadar bahwa Malik memiliki strategi yang unik. Kemudian dia bertanya, "Aina Malik? Mana si Malik? Mana komandan kita?" "Hada Malik." Kemudian kata mereka, "Ini Malik." Baru kemudian setelah dihadapkan Duret kepada Malik sebagai komandan, dia bertanya, "Ya Malik, innaka qad asbahta ra'isa qaumik." "Wahai Malik, sekarang kamu itu menjadi komandan bagi kaummu." "Wa inna hadha yaumun ka'in lahu ma ba'dahu minal ayyam." Dan sesungguhnya peperangan ini ya terjadi hari ini dan bisa jadi terjadi lagi pada hari-hari selanjutnya. "Mali asma'u rogha al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa buka as-saghir wa yu'aru syah." "Wahai Malik, kenapa kok sekarang saya mendengar suara unta, demikian juga ringkikan keledai, tangisan anak-anak kecil dan juga embikan kambing?" Ya. "Kenapa saya bisa mendengar ini semua?" Maka kemudian Malik menjelaskan, tentu dia seorang senior ya, Duret seorang senior. Maka Malik ketika ditanya, dia jelaskan argumennya, apa alasannya. "Qala suktu ma'an nas amwalahum wa abnahum wa nisa'ahum. Qala wa limadzaka aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa malahu liyuqatil anhum." Apa alasannya? Kenapa aku sertakan harta anak dan istri mereka bersama mereka, agar setiap laki-laki yang bertempur, dia bertempur dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk mempertahankan harta istri dan anak-anak mereka. Ini tujuannya. Jadi agar mereka berkumpul, agar mereka bertempur dengan sekuat tenaga. Ya, karena kalau misalnya mereka tidak bertempur sekuat tenaga, nanti anak dan istri serta harta mereka akan diambil oleh kaum muslimin. Maka kemudian kata Duraid, ya, ra'idain wallahi wa hal yaruddu al-munhazima syai', demi Allah, kata dia, mereka ini apa maksudnya ini ra'idain, ini pengembala kambing, artinya kambing-kambing ini, maksudnya kambing-kambing yang kau bawa ini, wahai Duret, ya, hal yaruddu al-munhazima syai', apakah dia bisa menahan laju serangan musuh? Harta benda yang kau bawa ini, wahai Malik, ya, apakah bisa mencegah serangan musuh? "Innaha in kanat laka lam yanfa'ka illa rajulun bi sayfihi wa rumhi." Ya. Wahai Malik, sesungguhnya keberadaan mereka ini di medan pertempuran tidak akan memberikan manfaat sedikit pun padamu. Apa manfaatnya hewan-hewan ternak? Ya, apakah dia bisa menahan laju musuh? Kambing-kambing, domba-domba tadi, para wanita, anak-anak kecil, apakah bisa melawan laju serangan musuh? Ya. Kemudian kata beliau, "Lam yanfa'ka illa rajulun bisayfihi wa rumhi." Wahai Malik, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu dalam peperangan ini kecuali seorang laki-laki dengan pedang atau tombaknya. Ini yang kita perlukan. Ya. Seorang laki-laki yang gagah pemberani dengan tombak dan pedangnya. Inilah yang akan memberikan manfaat kepada kita dalam peperangan, bukan kaum wanita, bukan anak-anak, bukan hewan ternak. Ya. Kemudian dia memperingatkan, apa resiko yang akan kau dapatkan dengan membawa harta istri dan anak-anakmu? "Wa in kanat 'alaika udhita fi ahlika wa malik." Apabila engkau mengalami kekalahan, wahai Malik bin Auf, maka keberadaan mereka ini akan menjadi sebab engkau dipermalukan. Maksudnya apa? Kalau dia kalah, pasti anak-anak, anak istrinya, dan harta-harta yang dia bawa pasti akan diambil oleh kaum muslimin sebagai tawanan perang. Ya, demikian juga harta-hartanya akan dibagi-bagikan oleh kaum muslimin. Kalau engkau kalah, wahai wahai Malik, ini akan menjadi sebab engkau dipermalukan. Ya. Namun sebaliknya, kata Durayd, namun kemudian Durayd bertanya kepada Malik, ya. Dia tidak bisa melihat, dia bertanya. Jadi di antara Bani Thaqif dan Hawazin ada dua kabilah yang dikenal sebagai kabilah yang jago berperang. Namanya itu Bani Ka'ab dan Bani Kilab. Ini dua pasukan dari kalangan mereka yang dikenal jago berperang. Nah, kemudian Durayd bertanya, "Ma fa'alat Ka'bun wa Kilab?" Ya, di mana apa yang dilakukan oleh Bani Ka'ab dan Bani Kilab? "Qalu lam yashhadana minhum ahadun." Kemudian orang mengatakan kepada Durayd, tidak ada satupun dari Bani Ka'ab dan Bani Kilab yang ikut bersama kita. Jadi ada kabilah-kabilah yang memiliki jagoan-jagoan, ya, yang bisa menambah kekuatan mereka, ternyata tidak mengikuti peperangan sama sekali. Maka kemudian kata Durayd, qala ghabal had wal jidd. Ya, dengan kepergian mereka atau tidak ketidaksertaan mereka, maka keberanian dan kekuatan telah sirna. Jadi orang tua itu karena kenyang mereka makan asam dan garam kehidupan, mereka punya pandangan-pandangan yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda. Malik bin Auf ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq itu usianya baru 30-an tahun. 30 tahun jadi komandan. Kemudian dia tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan para senior. Ya sudah, dia pikir bahwa strategi dia ini adalah strategi yang cemerlang. Ya sudah, kita bawa anak istri kita dan harta kita, taruh di belakang, biar pada semangat. Ya, saya kira mungkin ini pertandingan bola mungkin, ya. Jadi ada supporternya. Ya. Padahal ini sangat berbahaya sekali. Apalagi ketika itu peperangan ini tidak diikuti oleh Bani Ka'ab dan Kilab. Ya. Kata beliau, walau kana yauma ala'in wa rif'ah, lam tagib anhu Ka'bun wala Kilab. Kalau ini menjadi hari kemenangan kita, ya, Bani Ka'ab dan Bani Kilab tidak akan pasti akan hadir bersama-sama kita. Maksud ucapan Durayd ini, Bani Ka'ab dan Bani Kilab, kemungkinan besarnya dia tidak mau ikut perang karena sudah melihat kekalahan di depan mata. Atau melihat kesalahan yang terjadi dilakukan oleh Malik bin Auf. Sehingga mereka tidak mau ikut serta. Kalau memang peperangan ini punya potensi, ya, akan dimenangkan oleh mereka, pasti Bani Ka'ab dan Bani Kilab menjadi orang yang terdepan untuk mengikuti peperangan tersebut. Ya. Qala faman syahidana minkum? Kemudian kata Durayd, siapa yang ikut di kalangan kalian? Qalu Amr bin Amir wa Auf bin Amir. Ya. Kemudian mereka mengatakan yang ikut serta dalam peperangan bersama kami adalah kabilah Amr bin Amir dan Auf bin Amir. Qala dhanika jaza'an min Amir la yanfa'ani wa la yadurran. Maka kemudian kata Durayd, dua kabilah ini yakni Amr bin Amir dan Auf bin Amir, mereka ini tidak memberikan manfaat sama sekali, ya. Jada'an ini artinya dia masih muda, kurang pengalaman, dan lemah, tidak memiliki kekuatan. Dua kabilah yang ikut perang ini, yakni Bani Amr bin Amir dan Auf bin Amir, ini adalah kabilah yang lemah dan tidak memberikan manfaat, demikian juga tidak bisa menimpakan bahaya. Jadi seorang yang senior dianalisa dulu bagaimana kekuatannya orang-orang Bani Thaqif dan Bani Thaqif dan juga orang-orang Hawazin. Ternyata pertama strateginya sudah keliru, kemudian ternyata mereka tidak diperkuat oleh Bani Ka'ab dan Bani Kilab. Jadi kemungkinan untuk kalahnya ini sangat besar. Baru kemudian dia mengatakan kepada Malik bin Auf, "Ya Malik, innaka lam tasna' bi taqdimil baydati Hawazin ila nuhuril khayli syai'an." Wahai Malik, sesungguhnya engkau tidaklah mendekatkan kaum Hawazin ke leher-leher kuda. Artinya engkau tidak mempersiapkan peperangan ini dengan benar. Irfa'uhum ila mutamanna biladihim wa ulia qaumihim. Ini yang kamu bawa, harta-harta para wanita dan anak-anak, kembalikan mereka ke tempat yang sulit dijangkau. Ya, thummal qa as-suba as-saba ala mutunil khail. Kemudian barulah kau hadapi kaum Sabi. Ya, kaum Sabi sudah kita jelaskan, Sabi artinya orang yang meninggalkan agama nenek moyang, ini merupakan panggilan mereka terhadap kaum muslimin. Maka hadapilah kaum muslimin di atas kuda-kuda kalian. Fa in kanat lak lahiqa bika man wara'ak. Kalau engkau mendapatkan kemenangan wahai Malik, maka dengan mudah engkau akan menemui keluargamu. Ya, tinggalkan mereka di tempat yang aman. Kalau engkau menang, maka dengan mudah engkau akan bertemu dengan keluargamu. Wa in kanat alaika alfa kadzalika qad ahrazta ahlaka wa malak. Kalau engkau menderita kekalahan wahai Malik, ya, maka engkau sesungguhnya telah melindungi keluarga dan juga hartamu. Lihat nasihat seorang yang sudah kenyang makan asam garam peperangan. Ya. Tapi namanya anak muda, terkadang mereka memiliki gengsi yang sangat tinggi. Ketika ada orang tua yang memberikan nasihat, apa yang mereka lakukan? Kamu sudah tua biasanya. Ya, tidak progresif ya kalau bahasa kita. Ya, Anda itu sudah tua, tidak memiliki pikiran ke depan, ya. Biasa anak muda. Maka kemudian Malik bin Auf An-Nasri gengsi dia untuk menerima nasihat dari Duraid. Qala wallahi la af'al dhalik. Wallahi demi Allah wahai Duraid, ya, saya tidak akan melakukan apa yang kau sarankan. Innaka qad kabirta wa kabira aqluk. Ini pelecehan ini ya. Sesungguhnya engkau telah lanjut usia, akalmu sudah menua. Sepertinya sering kita dengar dari anak-anak muda ya. Kalau ada orang tua ngasih nasihat, ah itu kan zaman bapak kan beda Pak sama zaman kita ya. Bapak tuh sudah tua. Ya. Ini ketika dikasih nasihat dia mengatakan engkau sudah tua, ya. Engkau sudah lanjut usia, akalmu sudah menua. Ya, demi Allah wahai orang-orang Hawazin, ya ma'syarah Hawazin, ya, taatilah aku atau aku akan bunuh diriku. Dia mengambil sebuah pedang, kemudian aku akan tancapkan pedang ini pada dadaku. Kalau kalian tidak mau taat kepadaku, ya, hatta yakhruja min dhahri, sampai pedang ini keluar dari punggungku. Ya, dia ngancam akan bunuh diri. Jadi Malik bin Auf, ya, dengan gengsinya dia tidak mau menerima saran dari Duraid. Qadarullah wa syafa'al, ya. Jadi Allah SWT menakdirkan segala sesuatu, ya, dengan kekuasaannya. Ditakdirkan oleh Allah SWT, orang-orang Thaqif dan orang-orang Hawazin dipimpin oleh seorang anak muda yang belum punya banyak pengalaman. Ya, ini jadi sumber kemenangan bagi kaum muslimin. Dan emosional, kelihatan sekali ya, seperti orang anak-anak muda yang manja. Ayo kalau kalian nggak mau menurut saya bunuh diri ini ya. Ya. Sama kayak sebagian anak-anak di masa sekarang ini, ya. Ketika dilarang oleh bapaknya main HP, ya, main game, diambil HP-nya. Ayo Pak, kasih, kalau nggak saya bunuh diri, saya minum Baygon ya. Ya seperti itu, ya, karakter anak muda, cengeng. Maka dia mengatakan, wahai kaumku, kalau kalian tidak mau mengikuti aku akan bunuh diri. Aku akan bunuh diri. Fakariha yakuna li Duraid ibn Simma fi hadzikrun aw ra'yun, ya. Maka Malik bin Auf ini tidak suka dengan apa yang disarankan oleh Duraid. Qalu ata'nak, maka orang-orang pun mengatakan karena Malik bin Auf sudah mengancam akan bunuh diri, mereka mengatakan ata'nak, kami akan mentaati dirimu. Ya. Maka Duraid sudah nyerah lah ya, Duraid ibn Simma, ya. Nyerah dengan usahanya, karena dia sudah berusaha untuk menyampaikan, tapi ternyata gagal. Dia mengatakan, hadza yaumun lam ashhadhu walam yufit awalam yafutni. Kata Simah, Duraid ibn Simah, dia mengatakan, ini adalah peperangan yang belum pernah aku saksikan dan aku ikuti sebelumnya. Artinya dia selalu mengikuti peperangan-peperangan yang senantiasa mendapatkan kegemilangan, kemenangan. Tapi perang ini sepertinya akan berbeda dengan perang-perang sebelumnya, kata Duraid ibn Simah. Baik, ini yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Bani Thaqif dan juga orang-orang Hawazin. Jadi di antara mereka sudah ada konflik internal. Qadarullah wa syafa'al, semuanya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pintu pembuka kemenangan bagi kaum muslimin. Maka ketika terdengar kabar bahwa orang-orang dari kota Taif telah berkumpul mengarah ke kota Makkah untuk menyerang kaum muslimin dan menyerang kota Makkah, Nabi alaihi salatu wasalam mengirimkan mata-mata untuk meneliti kembali apa yang sedang terjadi. Apakah benar kabar yang diterima bahwa orang-orang Bani Thaqif dan Hawazin sedang bergerak untuk menyerang kota Mekah. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi SAW berusaha untuk melakukan cek dan recheck. Jadi sebelum mengambil suatu keputusan yang penting, tidak boleh kita menerima khabar begitu saja. Tapi harus dipastikan. Ya, ini akan mengirimkan pasukan, 12.000 pasukan ya, akan dikirimkan oleh Rasulullah SAW dan beliau juga ikut serta dalam peperangan tersebut. Maka perlu diadakan cek dan recheck ya, tentang kebenaran kabar bergeraknya pasukan kaum musyrikin menuju kota Mekah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanadnya dalam Mustadrak beliau menyebutkan, falamma sami'a bihim Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abdurrahman ibn Abi Hadrat ya Al-Aslami. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kepergian pasukan kaum musyrikin, beliau pun mengutus seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abi Hadrat Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala idhhab fadkhul bil qaum hatta ta'lam lana min ilmihim. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah engkau, kemudian menyusuplah engkau ya ke tengah-tengah mereka sampai engkau bisa mengetahui apa yang mereka ketahui, apa rencana mereka. Ya, sehingga engkau bisa nanti mencari tahu untuk kita apa yang mereka rencanakan. Ini misi yang sangat berbahaya. Ya Abdurrahman bin Abi Hadrat Al-Aslami. Fadakhala famakatha fihim yauman aw yaumain. Dan Abdurrahman ibn Hadrat ini berhasil melakukan misinya. Jadi yang namanya spionase itu ada ya. Jadi mata-mata itu ada dan itu legal, boleh ya. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirimkan mata-mata kepada orang-orang di Taif. Abdurrahman bin Hadrat Al-Aslami dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, famakatha fihim yauman aw yaumain. Lalu dia pun tinggal di tengah kaum musyrikin selama satu hari atau dua hari. Setelah dia mengumpulkan informasi tentang berapa jumlah pasukan dan apa yang mereka lakukan, ya, apa yang telah mereka persiapkan, maka kemudian Abdurrahman ibn Abi Hadrat Al-Aslami kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akmala fa akhbarahu al-khabar. Lalu beliau pun memberitahu apa yang direncanakan oleh Bani Thaqif dan Hawazin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ala tasma' ma yaqul Ibnu Abi Hadrat?" Wahai Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Ibnu Abi Hadrat? Ya, jadi beliau meminta pertimbangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian Umar mengatakan, kadzaba Ibnu Abi Hadrat. Kadzaba ini maknanya akhta'a. Ya. Ibnu Abi Hadrat keliru wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau telah melakukan suatu kesalahan. Jadi Umar bin Khattab kemungkinannya tidak percaya dengan khabar yang dibawa oleh Ibnu Abi Hadrat. Maka kemudian Ibnu Abi Hadrat mengatakan, in kadzabtani farubbama kadzabta man huwa khairan minni. Ya, maka Ibnu Abi Hadrat tersinggung dengan ucapannya Umar bin Khattab. Kita bisa lihat ya, para sahabat terkadang terjadi hal-hal yang seperti itu di tengah-tengah mereka. Namun ingat, ini semua tidak mengurangi kadar mereka. Mereka manusia biasa. Ya, kadang ada konflik di tengah-tengah mereka, namun tidak mengurangi kemuliaan mereka. Maka kemudian kata Ibnu Abi Hadrat, ya, sesungguhnya engkau telah meragukan atau mendustakan aku. Warubbama kadzabta man huwa khairan minni. Dan kata Ibnu Abi Hadrat, dan bisa jadi dulu engkau mendustakan seorang yang lebih baik daripadaku. Maksudnya Ibnu Abi Hadrat di sini, wahai Umar, saya itu tidak heran kalau kamu itu enggak percaya sama saya. Karena dulu ada orang yang lebih baik dari saya, kamu juga enggak percaya. Siapa maksudnya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bukan orang yang pertama kali percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, butuh proses ya, butuh waktu yang cukup lama sampai kemudian Allah berikan hidayah kepada Umar, enggak langsung percaya. Maka kata Ibnu Abi Hadrat, "Wahai Umar, saya itu enggak heran kalau kamu enggak percaya sama saya. Ya, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada saya juga kamu dustakan." Maka Umar marah, "Ya Rasulullah, ala tasma' ma yaqulu Ibnu Abi Hadrat?" "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ibnu Abi Hadrat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad kunta ya Umar dallan Fahadakallahu azza wa jal. Benar wahai Umar, memang dulu engkau tersesat, kemudian Allah berikan hidayah kepadamu, ya. Jadi benar kata Ibnu Abi Hadrat, memang dulu kamu juga enggak percaya sama saya, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa yang terjadi pada para sahabat, ya. Tapi tidak mengurangi, ya, sekali lagi tidak mengurangi kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia adalah manusia, ya. Kadang terjadi clash di antara mereka, ya. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Hakim dalam riwayatnya, "Tsumma ba'atsa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Safwan bin Umayyah." Maka ketika mendengar kabar ini, beliau memastikan telah dipastikan kebenaran, ya, telah dipastikan kebenaran penyerangan yang dilakukan oleh Bani Tsaqif dan Hawazin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mempersiapkan pasukan. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan mengalami peperangan bersama orang-orang yang dikenal dengan keahlian mereka dalam berperang. Ya, mereka punya keahlian, tidak bisa dipandang remeh. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau meminta atau meminjam 100 baju besi kepada Safwan bin Umayyah. Kata dalam sanad disebutkan, "Tsumma ba'atsa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Safwan ibni Umayyah fa sa'alahu adra'an 100 dirham." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Safwan bin Umayyah. Kemudian beliau meminta 100 baju besi. Baju perang. Baju zirah. Nah, perlu antum ketahui, ketika itu Safwan bin Umayyah masih dalam keadaan musyrik. Belum masuk Islam. Barakallahu fikum. Safwan bin Umayyah memiliki kisah yang cukup menarik, ya. Kita pernah sebutkan, ya, bahwa dia kabur dari kota Makkah. Ya, dia kabur dari kota Makkah, kemudian ingin lari ke negeri Habasyah di Jeddah. Dia naik kapal, kemudian kapalnya diombang-ambingkan oleh ombak. Baru kemudian dia sadar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu dia belum masuk Islam. Ya. Nah, ketika itu Safwan bin Umayyah dia memiliki seorang teman. Teman akrab yang bernama Umair bin Wahab. Kalau kita flashback perang Badar, ya, Umair bin Wahab ini dulu yang pernah ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu masih ingat enggak? Jadi ketika perang Badar, anaknya Umair ini termasuk tawanan, kemudian Umayyah bin Khalaf, bapaknya Safwan, itu terbunuh di perang Badar. Sehingga mereka bertemu di Makkah. Safwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab, mereka adalah sahabat karib. Maka Safwan bin Umayyah mengeluhkan kepada Umair, "Ini bapak saya baru terbunuh di perang Badar." Kata Umair bin Wahab, "Anak saya tertawan, sama-sama menyimpan dendam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian Umair bin Wahab mengatakan kepada Safwan bin Umayyah, "Wahai Safwan, ya, kalau bukan karena hutang yang ada padaku, demikian juga karena anak dan istriku yang ada di kota Makkah tidak ada yang menafkahi, maka aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad." Maka kata Safwan, "Safwan orang kaya. Lihat, Nabi saja meminjam baju besi, 100 baju besi kepada Safwan. Berarti dia orang yang sangat kaya." Maka kata Safwan, "Tenang saja wahai Umar. Hutang-hutangmu akan aku lunasi, keluargamu aku yang tanggung. Pergi engkau ke sana, bunuh Muhammad." Ketika itu tidak ada yang tahu percakapan ini kecuali Safwan bin Umayyah dan Umair bin Wahab. Maka kemudian berangkatlah Umair bin Wahab untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sahabat akrab. Ya. Apa kaitannya dengan ini? Tunggu sebentar, ya. Masih panjang ini ceritanya, ya. Maka kemudian Umair berangkat menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau inginkan wahai Umair?" Dia katakan, "Saya ingin menebus anak saya." Karena anaknya di tawanan ketika itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan itu yang kau inginkan wahai Umair. Sesungguhnya engkau telah berbincang dengan Safwan bin Umayyah. Kemudian engkau katakan, bukan karena hutang-hutangku dan juga nafkah bagi keluargaku, aku akan membunuh Muhammad." Kemudian Safwan, ya, mengatakan dia akan menanggung semua keperluanmu. Lalu dia memerintahkanmu untuk membunuhku. Bukankah demikian? Maka kemudian Umair bin Wahab, "Ini enggak ada siapapun yang tahu kecuali saya dengan Safwan." Akhirnya Umair bin Wahab pun masuk Islam. Maka kemudian Sofwan pun marah sekali dengan Umayyah bin Wahab, ya, karena dia sudah berharap Umayyah bin Wahab ini akan membunuh Rasulullah SAW, tapi ternyata dia malah masuk Islam. Nah, ketika Fathu Makkah, Umayyah bin Wahab ini sebagai seorang sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan tenggat waktu kepada Sofwan bin Umayyah. Ya, aku berikan aku apa? Beliau mencoba memberikan syafaat kepada Sofwan bin Umayyah. Wahai Rasulullah, Sofwan bin Umayyah dalam perlindunganku, berikanlah dia waktu. Ya, waktu itu Sofwan masih berada di luar kota Makkah. Jadi dia tidak masuk Islam. Memang akhirnya masuk Islam, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, tapi tidak langsung. Ya, kemudian dia Sofwan bin Umayyah kembali ke kota Makkah dengan perlindungan dari Umayyah bin Wahab. Maka dia meminta waktu 2 bulan, dan disebutkan oleh sebagian ulama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dia waktu 4 bulan. Ya, kalau 4 bulan tidak masuk Islam, itu lihatlah nanti bagaimana. Tapi dia diberikan kesempatan 4 bulan untuk berada di atas keyakinannya sampai dia nanti masuk Islam. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini meminta dipinjamkan atau meminta baju besi dari Sofwan bin Umayyah, Sofwan bin Umayyah masih dalam keadaan musyrik. Maka kemudian dia mengatakan, Sofwan bin Umayyah mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aghas banja Muhammad, apakah 100 baju besi ini kau ambil secara paksa, wahai Muhammad?" Karena dia bukan seorang muslim. Dia ambil secara paksa, ya dia kan dalam keadaan di bawah kaum muslimin, ya. Tapi kata Nabi SAW, "Bal ariyatun madmunah." Ya. "Bal ariyatun madmunah hatta nuaddiyaha ilaik." Bahkan ini adalah pinjaman yang dijamin sampai nanti aku kembalikan lagi kepadamu. Jadi ini akadnya bukan paksaan, wahai Sofwan, tapi ini adalah pinjaman. Kalau nanti baju besi ini ada yang rusak, ada yang hilang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji akan menggantinya, ya, akan menggantinya. Jadi ini maksud dari apa? Ariyatun madmunah, ya. Ini pinjaman yang dijamin. Maka kemudian barakallahu fikum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat bersama kaum muslimin. Ya, ketika itu kota Makkah diserahkan kepada Attab bin Usaid. Ini salah seorang yang baru saja masuk Islam, diserahkan kepemimpinan kota Makkah kepada Attab bin Usaid, ya. Kemudian beliau pun berangkat. Disebutkan oleh para ulama bahwa jumlah kaum muslimin ketika itu sangatlah banyak. Ada 12.000 pasukan, 12.000 pasukan yang berada di bawah komando Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berjalan ke Hunain. Kalau aku bandingkan dengan perang-perang sebelumnya, ya, jumlah ini luar biasa. Perang Badar berapa? 313 atau 300 sekian belas pasukan. Perang Uhud berapa? 1.000. Ya. Perang Bani Quraidah 3.000. Perang Khaybar 1.400. Perang Mu'tah 3.000. Perang Hunain 12.000. Jumlah yang sangat besar. 10.000 pasukan kaum muslimin yang memang berangkat dari Madinah, ditambah 2.000 kaum muslimin yang disebut sebagai At-Tulaqa. At-Tulaqa artinya orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-yaum antum tulaqa. Masih ingat ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika orang-orang Quraisy cemas, ya, apa yang akan ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita akan dieksekusi semua? Ya, kata Nabi, antum tulaqa. Kalian adalah orang-orang yang dibebaskan. Jadi 10.000 dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditambah 2.000 dari kaum At-Tulaqa, yakni orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam. Bahkan di antara mereka ada yang masih dalam keadaan musyrik. Nanti ada kisah-kisah unik. Orang-orang musyrik ini ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang-orang yang baru masuk Islam ini ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdesak, nanti mereka senang, ya, mereka ekspresikan kesenangan mereka, justru senang mereka. Jadi Islamnya itu belum menancap kuat pada hati mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan memberikan ghanimah yang sangat banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini, karena memang keimanan mereka itu belum menancap kokoh. Baik, itu nanti kita akan kisahkan. Nah, karena jumlah yang banyak ini Demikian juga karena kondisi mereka yang baru masuk Islam, maka muncul ujub di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yauma Hunain id a'jabatkum katsratukum. Dan pada peperangan Hunain itu ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Jadi ini yang ada di benak sebagian pasukan, ya, terutama orang-orang yang baru masuk Islam. Alangkah banyaknya pasukan kita, siapa yang akan bisa mengalahkan kita dengan pasukan yang demikian banyak. Ya. Maka kemudian mereka pun berjalan, ya, untuk berhadap-hadapan dengan Bani Thaqif dan Hawazin. Nah, di tengah perjalanan ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terjadi sebuah kisah yang sangat menarik dan banyak faedah yang bisa kita dapatkan, yaitu kisah yang disebutkan oleh para ulama sebagai kisah Dhatu Anwat, pohon keramat. Kisah pohon keramat. Bagaimana kisahnya? Kisahnya disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Abu Waqid Al-Laitsi ini saksi, jadi beliau ikut dalam peristiwa tersebut. Peristiwa yang disebut sebagai peristiwa atau kisah Dhatu Anwat. Ya, kisah pohon keramat. Kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan, ketika beliau keluar untuk menuju Hunain, tentunya bersama para sahabat, beliau melewati ya sebuah pohon yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Yuqalu laha Dhatu Anwat. Pohon tersebut ya dipanggil dengan sebutan Dhatu Anwat. Dhatu Anwat artinya tempat menggantungkan sesuatu. Jadi pohon keramat ini dipakai untuk mengambil barokah bagi senjata-senjata mereka. Jadi kalau mau senjatanya itu sakti, ya mereka gantungkan pedang-pedangnya, kemudian anak-anak panah mereka, tombak-tombak mereka, mereka ikatkan di pohon tersebut. Ya, untuk dapat apa? Biar sakti. Kalau bertempur dengan musuh, pedangnya ini jadi pedang yang sangat hebat. Ya. Yuqalu laha Dhatu Anwat. Pohon tersebut disebut sebagai Dhatu Anwat. Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati pohon keramat tersebut? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwat kama lahum Dhatu Anwat." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon Dhatu Anwat. Ya. Jadi buatkan kami pohon keramat versi Islamnya wahai Nabi. Ya. Jadi Dhatu Anwat itu versinya Kristen. Versinya apa? Kaum musyrikin. Ya. Tolong buatkan untuk kita Dhatu Anwat versinya kaum muslimin. Pohon keramat juga. Jadi mereka mengira boleh-boleh saja bikin pohon keramat asal yang versi Islam. Ya, jadi yang enggak boleh itu versi kaum musyrikin. Jadi kalau versi Islam, islamisasi Dhatu Anwat. Jadi ya, islamisasi pohon keramat. Maka apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah. Hadza kama qala kaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah." Ya. Apa yang kalian ucapkan ini seperti ucapannya kaumnya Nabi Musa, ya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki berhala-berhala. Buat untuk kami berhala sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki berhala-berhala. Jadi permintaan mereka untuk dibuatkan pohon keramat ini sama saja meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuatkan berhala. Ya, jadi yang namanya berhala itu tidak hanya dalam bentuk apa? Patung-patung, enggak. Pohon-pohon yang dikeramatkan, pohon-pohon yang dianggap bisa membawa barokah, ini juga berhala. Ya. Kadang kaum muslimin mereka menganggap ada pohon-pohon ini ya, kalau kita melakukan suatu ritual di bawah pohon tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan. Ya. Seperti pohon yang ada di Jogja ini, ada pohon yang dua pohon yang ada di depan apa? Depan alun-alun ya, di alun-alun keraton itu ada sebagian yang berkeyakinan kalau kita bisa melewati itu bagaimana caranya? Tutup matanya ya. Tutup mata, kemudian kalau bisa melewati pohon, dua pohon yang keramat ini, dia akan mendapatkan keberuntungan. Ini sama saja ya. Jadi bentuk penyembahan kepada selain Allah itu bukan hanya kepada berhala batu-batu, tidak. Dalam bentuk mengkeramatkan pohon ini juga termasuk kesyirikan. Oh, jangan asal tuduh Ustaz, masa kesyirikan? Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menganalogikan, mengkiaskan apa yang dilakukan oleh, apa yang diminta oleh sahabat ini dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya, jadi nggak boleh ya, mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, ya, menjadikan mereka sebagai tempat untuk mengambil barokah. Ini termasuk kesyirikan. Kalau tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan, maka tidak boleh. Lalu Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadih, ya, latarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian. Ya, jadi kaumnya Nabi Musa dulu pernah meminta berhala, maka ini pun kalian ikuti. Ya, ini satu hal yang wajar. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi ini tidak terjadi pada sahabat-sahabat senior, enggak. Tapi pada orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan beliau, dan insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana berkecamuknya perang Hunain. Ya, untuk spoiler antum, kaum muslimin menang. Jangan khawatir ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Baik, pertanyaan yang pertama. Ustaz, nama Abu Sufyan ada berapa orang di Sirah? Karena kalau baca di web suka bingung. Ada Sufyan Al-Harb, terus lagi siapa ya Ustaz? Ya, satunya Sufyan bin Harith, sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini bapaknya Muawiyah, ya, raja pertama dalam Islam. Istrinya namanya Hindun, ya, dan Abu Sufyan ibnu Harb ini yang menjadi panglima perang Uhud. Ya, dan juga sebagai kabilah, pemimpin kabilah dagang yang akan diserang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar. Adapun Abu Sufyan bin Harith ini adalah sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia punya peran yang signifikan dalam perang Hunain. Orang baru masuk Islam, tapi dia punya peran yang signifikan dalam melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Hunain. Bagaimana kisahnya? Tunggu, bukan depan insya Allah. Baik, jadi ada dua, Abu Sufyan bin Harith, kemudian Abu Sufyan bin Harith. Ya, Abu Sufyan bin Harb ini mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun Abu Sufyan bin Harith ini adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang berbeda. Dan jangan ini jangan salah ya. Jangankan antum, ana juga bingung dulu awal ya. Kok Abu Sufyan sudah masuk Islam kok kemudian kok masuk Islam lagi waktu Fathu Mekah itu ya. Ternyata Abu Sufyannya berbeda. Baik, tafadhal yang selanjutnya. Baik, Ustaz, bagaimana cara paling efektif menceritakan cerita sahabat-sahabat dahulu dengan harapan anak-anak kita memiliki mental yang gagah berani? Batasan apa yang tidak boleh kita ceritakan supaya perkembangan mereka tidak melampaui batas menjadi kurang sopan atau nakal dengan yang lainnya? Saya kira menceritakan kehidupan para sahabat tidak. Jangan dihapus dulu, Mas. Jangan dihapus dulu. Ya. Ya. Saya kira menceritakan kisah para sahabat ini insya Allah akan menjadi sumber kebaikan ya, tidak akan menjadikan anak-anak itu nakal ya, kecuali yang antum bangga-banggakan itu Umayyah misalnya, atau Umayyah bin Khalaf, atau Abu Lahab ya, atau Abu Jahal yang antum ceritakan ya, mungkin mereka akan jadi nakal dan sombong. Tapi para sahabat masya Allah, mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang demikian mulia. Bagaimana ketundukan mereka terhadap syariat, justru mereka akan menjadi orang-orang yang menentang segala macam bentuk kedzaliman. Ya, justru mereka nanti ketika kita ceritakan kisah-kisah kepahlawanan para sahabat ya dengan teman-temannya, mereka kan baik. Ya enggak? Bagaimana para sahabat dengan teman-temannya? Ya, Kisahkan kisah peperangan perang Khandaq, perang Ahzab, bagaimana mereka saling berbagi, bagaimana mereka saling tolong menolong. Ya, insya Allah kalau kita ceritakan dengan utuh ya para sahabat itu, dia akan membawa kebaikan kepada anak-anak kita. Dan cara menceritakan kepada anak-anak ya gayanya harus ada ekspresinya, jangan datar. Perang Khandaq, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya anak-anak bosan, bisa jadi antum belum selesai cerita anak-anak udah tidur ya. Tapi harus pakai ekspresi ya. Dahulu di perang Khandaq ya. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya berkumpul untuk menghadapi serangan kaum musyrikin. Wah, apalagi sekarang tuh ada buku-buku ya. Buku-buku yang ditulis oleh sebagian asatidah ya, ada ilustrasinya. Ya. Walaupun nanti bakal ditanya-tanya juga oleh anak-anak kita ya. Emang perangnya seperti ini ya, Bi ya? Ya kita sampaikan aja ini gambaran ya, tapi buat anak-anak tuh menarik. Makanya di buku yang ditulis para asatidah itu disebutkan gambaran dalam buku ini sekedar ilustrasi untuk membuat anak tertarik. Jadi tidak benar-benar seperti itu. Ya, begitu cara kita menceritakan untuk anak-anak. Atau tampilkan coba video. Ada Kak Erlan ya. Kak Erlan itu kayaknya suka cerita tentang sahabat ya. Nah, coba diputarkan videonya Kak Erlan, kan beliau kan ekspresif juga itu ya. Bisa membuat anak-anak terbawa situasi. Kalau antum belum mampu ya udah, tapi kalau antum bisa, siapa tahu antum punya bakat ya. Bercerita kepada anak, ceritakan dengan penuh ekspresi. Baik, next. Ustadz, apakah seorang pemimpin perang yang salah strategi tanpa disengaja yang mengakibatkan anak buahnya terbunuh sia-sia tetap berdosa? Wallahu ta'ala alam ya, kalau dia berijtihad ya, dengan ijtihadnya dia sudah berupaya dengan kesungguh-sungguhan untuk mencari strategi yang terbaik, kemudian qadarullah keliru ya, maka dia berdosa, maka dia tidak berdosa, karena seorang yang berijtihad ya, selama dia benar berijtihad, maka kalau benar dia mendapatkan 2 pahala, kalau salah dia mendapatkan 1 pahala. Baik, sudah baik, cukup ya pelajaran kita di kesempatan kali ini. Insyaallah kembali lagi kita bertemu, mudah-mudahan Allah mudahkan ya, mudah-mudahan Allah berikan senantiasa kesempatan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan bismillahi taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.